Ada SNP Indonesia, ada Ramayana, Max Stone Soteng, Rena, KDI, New Palapa. Selamat sore semuanya. Yang suka sama lagu ini boleh goyang bareng-bareng lagi ya. SNP. Semuanya selamat sore. Cintamu kepadaku. Cinta damai.